السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه والتابعين وتابع التابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن خير الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، فإن كل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. إخواني في الدين أعزكم الله كمسلمين سهرمتي، masih kita membahas tentang masalah nadzar dan tentang hukumnya, bahwa nadzar untuk selain Allah adalah syirik, dan nadzar-nadzar untuk selain Allah disebut dengan nadzar ma'siyah. Nadzar ma'siyah la yan'aqid, tidak sah, maka tidak perlu ditepati. La hurmata fi, enggak ada kehormatan padanya. Dicontohkan di sini, siapa yang bernazar untuk tempat-tempat tertentu, apakah kuburan atau bangunan-bangunan tertentu yang dibangun atas nama fulan, atau benda-benda tertentu yang dinisbatkan kepada seseorang wali atau orang saleh, maka biasanya umumnya adalah dalam rangka mengagungkan orang saleh tersebut. Biasanya dalam rangka memuliakan orang yang dikubur di dalamnya, atau nama yang benda-benda tadi disandarkan kepadanya. Dan kemudian biasanya ada harapan-harapan bahwa tempat-tempat tersebut bisa memberikan apa yang diharapkan dan bisa menolak apa yang dikhawatirkan. Wa yaqulun, dan mereka berkata, al-qabrul fulani awil makanul fulani yakbalun nadhar. Mereka kemudian berkata bahwa kuburan ini atau tempat keramat itu bisa menerima nadhar. Ya'nuna bidhalik, yang mereka maksudkan dengan kalimat itu adalah annahu yahsul bihil gharad al-ma'mul. Menerima nadhar maksudnya akan bisa didapatkan apa yang diharapkan. Kalau mengharapkan kesembuhan, dapat kesembuhan. Kalau mengharapkan keberhasilan, dapat keberhasilan. Kalau mengharapkan jodoh, dapat jodoh, kata mereka. Jadi kalau kata mereka, ini tempat menerima nazar, maksudnya kalau kamu nazarnya ke tempat tersebut, niscaya terkabul. Dan tentunya itu adalah harapan-harapan kepada selain Allah subhanahu wa ta'ala. Apakah harapan min syifa' maridin, atau qudumi ghaibin, atau salamatu malin, apakah kesembuhan orang yang sakit, atau datangnya orang yang hilang, atau selamatnya harta, wa ghairi dzalik, dan lain-lainnya. Min anwa'i nadhar al-mujazah, dan lain-lainnya dari bentuk-bentuk nadhar yang dijuluki dengan nadhar al-mujazah. Mujazah artinya kalau begini saya akan begitu, kalau begitu saya akan begini, itu mujazah. Seakan-akan dia memberikan balas budi, seakan-akan. Kalau aku mendapatkan keberhasilan, aku akan berikan untukmu begini-begini. Kalau itu syukuran, kalau itu sebagai tanda syukur, harusnya syukur kepada siapa? Syukur kepada yang memberi, yang menakdirkan, yang memberikan. Yang memberikan kepada kita dan menakdirkan adalah Allah. Maka mestinya kita bersyukur pada Allah. Maka nadarnya untuk taat kepada Allah, beribadah kepada Allah, bersedekah karena Allah. Kalau dia syukurnya memberikan sesuatu pada kuburan, berarti dia mengira atau merasa atau meyakini bahwa yang memberikan adalah kuburan itu, atau yang menakdirkan adalah benda-benda tersebut. Fahadha syirk, ini jelas kesyirikan yang nyata. Fahadha nadhar ala hadha alwajh batilun la syakka fi. Nadhar-nadhar yang seperti ini dengan bentuk seperti ini adalah batil la syakka fi, enggak ada keraguan padanya. Bal nadharu zaid wasyama' wa nahwihima lil qubur batilun mutlaqan. Bahkan nadar memberikan minyak untuk pelita di kuburan, atau memberikan syama', memberikan lilin untuk kuburan, maka itu batilun mutlaqan. Qanabina azakumullah, tadi disebut nadar batil kalau begini, kalau begini, kalau begini, iya kan? Tetapi kalau memberikannya pelita, kalau memberikannya minyak atau lilin atau untuk penerangan-penerangan, maka batilun mutlaqan, enggak pakai kalau. Apa bedanya? Kalau yang pertama tadi nadar-nadar yang mungkin, yang diberikan perkara-perkara yang biasa, mubah. Tetapi untuk kuburan, maka dilihat niatnya. Untuk apa niatnya? Kalau niatnya adalah seperti yang disebutkan tadi dan itu umum, yaitu niat mengagungkan penghuninya, niat mengagungkan si mayit, maka ini batilun. Tapi kalau ada niat-niat lain ya beda. Kalau saya berhasil, saya akan bangun kuburan itu. Saya akan beri tembok di sekitarnya agar terpisah dari masjid ini. Dengan niat kebaikan bagi kaum muslimin. Maka itu berbeda hukumnya. Paham ya? Tidak mutlak kan? Masih ada kalau. Masih ada catatan. Kalau tujuannya untuk memuliakan si mayit, untuk mengagungkan si mati, maka ini jelas nazar batil. La syakka fi, enggak ada keraguan padanya. Tetapi kalau nadarnya untuk memberikan lilin, memberikan lampu penerangan, atau memberikan minyak, maka itu batilun mutlakan. Batil secara mutlak. Kenapa? Enggak pakai tanya kalau niat ini, kalau niat apapun. Kalau memberikan penerangan tidak boleh. Kenapa? Sudah dibahas hukumnya. Imma dia akan jatuh ke dalam kesyirikan kalau niatnya pengagungan terhadap tempat tersebut, atau jatuh dalam kebid'ahan karena tidak boleh memberikan pelita di kuburan. Dilarang dalam hadis-hadis sahih. Maka ikhwanu fillah na'azakumullah, kalau nadarnya untuk memberikan syama' wa zaid lil qubur, fala yajuz mutlaqan, maka itu mutlak batil. Cuma bisa batilnya dalam bentuk bid'ah, bisa batilnya dalam bentuk syirik. Tergantung dari apa? Niat. Apa maksudnya? Sudah dibahas tadi yang di atas. Kalau niatnya karena mengagungkan tempat tersebut dan sebagai syukur bahwa kita mendapatkan keberhasilan karena sebab kuburan ini, maka ini jelas jatuh ke dalam syirik. Tapi kalau tidak, maka jatuhnya ke dalam bid'ah. Tidak boleh memberikan penerangan-penerangan di kuburan. Wa min dzalik, di antara contohnya adalah nadhru syumu'al katsir al-'azimah wa ghairiha li qabril khalil alaihi salam. Termasuk Nadar maksiat adalah nadar memberikan syumu', memberikan penerangan-penerangan yang sangat banyak, atau memberikan lilin yang sangat banyak, yang sangat besar untuk kuburan Al-Khalil katanya alaihi salam, kuburan Nabi Ibrahim alaihi salam, wali qabri ghairihi minal anbiya, atau untuk kuburan-kuburan lainnya dari kuburan-kuburan yang dianggap kuburan Nabi alaihi salatu wassalam. Fa inna an-nadhir la yaqsid bidzalika illa al-iqad 'ala al-qabr tabarrukan wa ta'dhiman. Orang yang bernadar tadi walaupun dia tidak meniatkan kecuali hanya ingin menyalakan kuburan tersebut, mengharapkan berkah, mengharapkan atau sebagai pemuliaan, dhannan anna dzalika qurbah, karena mereka mengira bahwa itu taqarruban ila Allah, mengira bahwa itu mendekatkan diri pada Allah, fahadha mimma la raiba fi batlanih, maka ini tidak ragu lagi batilnya perbuatan tersebut. Saya bernazar untuk Allah Subhanahu wa taala, ya Allah, kalau aku berhasil aku akan bangun masjid ini lebih sunnah, lebih besar, lebih bersih, lebih bagus misalnya. Itu kan nazar ta'ah. Kemudian ada orang yang jahil berkata, aku kalau berhasil aku bernazar untuk Allah Subhanahu wa taala untuk dijadikan kuburan walinya menyala terang dengan ini, dengan ini, dengan ini. Nazar taat atau nazar maksiat? Walaupun niatnya untuk Allah, tapi yang dilakukannya batil, karena tidak boleh menyalakan pelita di kuburan. Bid'ah. Karena bid'ah, azab Allah, perhatikan. Atau dengan yang lebih jelas bid'ahnya, kalau aku mendapatkan rezeki sekian banyaknya, aku akan bangun masjid. Satu lagi si jahil ini berpikir, ini kuburan orang soleh pun harus dibangun. Kalau saya mendapatkan demikian-demikian, aku akan bangun kuburannya Ustaz Fulan. Karena senangnya sama Ustaz Salafi misalnya. Tapi jahil. Tapi bodoh dia. Saya akan bangun kuburannya. Saya akan beli marmer yang langsung dari luar negeri. Dikiranya itu ta'atan lillah. Bagaimana? Walaupun niatnya tidak salah untuk Allah Ta'ala, tetapi dalam keadaan dia jahil bahwa itu tidak boleh. Membangun kuburan haram hukumnya. Bid'atun muhdatsah. Sehingga ikhwan fillah azakumullah, perhatikan. Ada dua sisi. Pertama sisi niat. Kalau dalam rangka pengagungan-pengagungan tempat keramat, kuburan keramat, pengagungan wali, bahkan mengira bahwa itu mempengaruhi apa yang dia dapatkan, maka ini jatuhnya ke dalam syirik. Tetapi kalaupun tidak, kalau yang dia berikan adalah kebid'ahan seperti membangun kuburan, membeli pelita-pelita, maka itu tetap bid'ah. Barakallahu fikum. Kembali kepada kitab. Wal iqad al madhkur muharram. Kenapa mutlakan? Karena menyalakan pelita-pelita di kuburan haram hukumnya. Sawa'un intafa'a bihi hunaka muntafi'un am la. Sama saja apakah ada yang mendapatkan manfaat di sana ataupun tidak ada yang mendapatkan manfaat, tetap haram. Karena ibn a'azakumullah, ada yang beralasan, tapi kan itu bermanfaat. Ada orang yang mendapatkan manfaat, tetap haram. Apa manfaatnya? Manfaatnya ya ada anak-anak yang sedang ulangan murojaahnya di kuburan kan terang, sepi. Enggak ada kesyirikan-kesyirikan yang bermanfaat. Jangan. Itu akan meramaikan kuburan. Padahal tidak boleh meramaikan kuburan. Dengan sebab pelita dari kamu, dengan sebab penerangan dari kamu, akhirnya kuburan jadi pasar. Kuburan jadi perayaan-perayaan. Kuburan menjadi tempat keramaian. Wahada muharram. Dari itu haram. Qana bin a'azakumullah. Ini juga membantah mereka-mereka yang membagi dua. Kalau layun tafa' bihi haram, kalau tafa' bihi enggak haram. Kata beberapa fuqaha, haramnya itu karena tabdzir. Ngapain ada penerangan di kuburan? Mubadir. Enggak ada manfaatnya, haram. Tetapi kalau ada manfaatnya, berarti tidak mubadir. Enggak apa-apa. Dibantah oleh para ulama yang lain, termasuk pensyarah kitab ini. Bukan itu alasannya diharamkan. Bukan itu alasannya diharamkan. Sehingga apakah dia intafa'a bihi nas, ataupun lam yantafi bihi ahad, tetap haram. Apakah ada yang memanfaatkannya ataupun tidak ada yang memanfaatkannya, tetap haram. Kenapa? Karena illatnya bukan masalah tabdzir. Illatnya bukan mubadzir, bukan masalah tabdzir. Illatnya masalah jangan dijadikan kuburan sebagai tempat keramaian. La tajal qubur idan. Jangan jadikan kuburan sebagai id, tempat berkumpulnya manusia. Dengan sebab pelita, dengan sebab cahaya, dengan sebab pelita-pelita tadi dan lilin-lilin tadi, mereka berkumpul di sana. Kembali pada kitab. Fahada, maka yang demikian adalah nadar ma'asiyah. Wa qala Syekh Qasim Al-Hanafi fi syarh Durar Al-Bihar. Berkata Syekh Qasim Al-Hanafi dalam kitabnya Syarah Durar Al-Bihar, النذر الذي ينذره أثر العوام لما هو مشاهد كأن يكون للإنسان غائب أو مريض أو له حاجة فيأتي إلى قبر بعض الصلحاء ويجعل على رأسه سترة ويقول يا سيدي فلان إن رد الله غائبي أو عوفي مريضي أو قضيت حاجتي فلك من الذهب كذا. Kata Qasim Al-Hanafi, nazar yang biasa dilakukan oleh kebanyakan orang awam pada tempat-tempat tertentu, seperti seorang yang kehilangan saudaranya, atau memiliki seorang yang sakit, atau ada hajat, kemudian mendatangi tempat tersebut, atau kuburan tertentu, kuburan orang-orang sulaha, orang-orang saleh. Wa yaj'ala ra'sihi sutratan, kemudian memberi sutrah tirai di kepalanya, kemudian berkata ya sayyidi fulan, wahai sayyidku fulan, kalau Allah kembalikan orang yang hilang atau Allah sembuhkan orang yang sakitku atau dipenuhi hajat-hajatku, maka aku akan berikan kepadamu ya sayyid fulan emas sekian atau perak sekian atau makanan sekian atau air sekian atau lilin sekian atau minyak sekian. Fahadha nadhar batilun bil ijma', kata beliau, ini nadhar batil secara ijma', secara kesepakatan seluruh para ulama. Li umur alhamdulillah, ada beberapa perkara penyebabnya kenapa dikatakan batilun. Liwujuh, ada berapa sisi. Sisi pertama, annahu nadharun li makhluqin, itu nadhar untuk makhluk. Wa nadhar li makhluq la yajuz, nadhar untuk makhluk tidak diperbolehkan. Liannahu ibadah, karena nadhar itu ibadah. Kalau ibadah diberikan kepada makhluk, maka itu adalah kesyirikan. Yang kedua, annal mandur lahu mayyit, bahwa orang yang diajak bicara tadi ya sayyidi fulan adalah orang mati. Wal mayyit la yamlik, adapun orang mati tidak memiliki. Berarti kalau untuk orang hidup boleh. Iya. Seperti kau berkata pada pegawai-pegawaimu, wahai pegawai-pegawaiku, kalau usaha kita ini berhasil, saya bernazar untuk Allah Subhanahu wa taala, kamu semua saya naikkan gaji 2 kali lipat. Boleh apa enggak boleh? Boleh. Tetapi ini mayit. Mayit. Yang ketiga, yang menunjukkan batilnya nazar ini, annahu dhanna annal mayit yatasarraf fil umur dunallah. Yang ketiga, dia mengira dan menganggap bahwa orang mati ini berpengaruh, orang mati ini ikut campur dalam urusan-urusan Allah Subhanahu wa taala. Wa i'tiqadu dzalika kufrun, dan keyakinan yang seperti ini keyakinan kufur. Kenapa? Kok kalau saya berhasil, engkau wahai sayyidi aku berikan begini-begini? Apa kaitannya? Kecuali di pikirannya bahwa kalau saya kasih nadar seperti itu, niscaya dia akan bantu. Bantu saya, kan begitu. Dan itu sisi kekufurannya. Beda enggak dengan yang tadi? Bos yang bernadar untuk pegawainya. Jauh bedanya. Kalau itu memang ada harapan yang wajar supaya dia semangat bekerja. Kalau itu saya bernazar dengan nama Allah, kalau memang begini, kamu akan saya naikkan gaji 2 kali lipat. Qul inna a'udzubillahi ini berbeda. Kalau ini harapan pada mayit, orang mati yang bukan dia kapasitasnya dan dia sama sekali enggak mampu, kalaupun hidup enggak mampu apalagi mati. Iya kan? Untuk menakdirkan sesuatu enggak mampu dia, apalagi mayit. Yang keempat, ila an qal idza alimta hadza fama yu'khad min ad-darahim والشمس والشمع والزيت وغيرها وينقل إلى ضرائح الأولياء تقربا إليها فحرام بإجماع المسلمين. Sampai dia berkata, kalau kau tahu seperti ini, maka yang diambil dari dirham atau lilinnya atau minyaknya atau yang dipindahkan ke kuburan-kuburan wali tadi dalam rangka pendekatan diri kepada mereka, ini haramun بإجماع المسلمين. Yang keempat tidak disebutkan, yaitu yang sudah disebutkan tadi tentang perbuatannya. Nazar yang tadi memberikan sesuatu pada kuburan itu adalah bid'ah. Berapa berarti? 4. Pertama, karena bernazar untuk selain Allah. Kedua, karena yang diajak bicara dengan nazar tadi mayit. Ketiga, karena dia mengira bahwa si mayit bisa berbuat sesuatu. Yang keempat, apa yang diberikannya? Semua perkara-perkara bid'ah. Apakah minyak, lilin, kembang, semuanya perkara-perkara yang tidak sunnah sama sekali. Atau membangun kuburan. Nah, ila an qal, sampai kemudian berkata beliau, Syekh Qasim al-Hanafi, dan beberapa nukilannya semuanya dari Ahnaf, dari tokoh-tokoh Hanafi. Kenapa demikian? Raddan alaihim alal Ahnaf. Ini sebagai bantahan pada mereka Ahnaf. Mereka orang-orang yang mengaku Ahnaf, mengaku mazhab Hanafi, paling banyak melakukan kebidahan yang seperti ini. Maka kita ingatkan mereka, apakah mereka tidak membaca ucapan-ucapan tokoh-tokoh mereka, para ulama dari mazhab Ahnaf, dari mazhab Hanafi? Lihat, semuanya melarang. Qul inna a'udzubikumullah, orang-orang yang mengaku Syafi'i di sini di Indonesia banyak melakukan. Padahal Imam Syafi'i lebih keras daripada para Ahnaf. Kembali kepada ucapan beliau Qasim al-Hanafi rahimahullah. Sampai beliau berkata, "Idza 'alimta hadza," kalau engkau tahu yang demikian, maka semua yang diambil dari nadar-nadar bid'ah tersebut, nadar-nadar syirik tersebut adalah perkara yang haram bi ijma'il muslimin, dengan kesepakatan seluruh kaum muslimin. Naqalahu anhu Ibnu Jaim. Dinukil ucapan itu oleh Ibnu Jaim dalam Al-Bahrul Ra'iq. Wa naqalahu Al-Murshidi dalam tadhkirahnya, dan lain-lain dari beliau, yang lain keduanya, wa zad, dan ada tambahan kalimat wa qad ibtalan nas bihadza. Apa tambahan kalimatnya? Dan manusia ternyata sudah tertimpa bencana yang demikian. La siyama fil badawi, khususnya pada acara Maulidil Badawi, para ulama Badawi. Al-Badawi, oh, yang dibesarkan oleh orang-orang Sufi Mesir. Kalau ada acara miladnya, atau kalau di sini disebut khol, khol fulan, besar-besaran mereka lakukan. Dan mereka katakan dengan kalimat nazar, kalau kami begini, kami akan beri seperti ini. Wa qala Syekh Sunullah Al-Halabi Al-Hanafi. Nukilan berikutnya juga dari Ahnaf. Berkata Syekh Sun'ullah Al-Halabi Al-Hanafi, "Firraddi 'ala man ajaza dzabah wan nudhur lil auliya." Ketika beliau membantah orang yang mengatakan bolehnya menyembelih untuk para wali, bolehnya bernazar untuk para wali, beliau membantah. "Wa fit tanzil," dan dalam tanzil, dalam Al-Qur'an, "wala ta'kulu mimma lam yudzkar ismullah 'alaihi." Kata beliau, "Hadza dzabah wan nadhar in kana ala ismi fulan," bahwa nazar-nazar atau sembelihan-sembelihan kalau ama fulan, "fa huwa li ghairillah," maka itu untuk selain Allah, "fayakunu batilan," kalau untuk selain Allah maka nazarnya dan sembelihannya batil. Allah Taala, Qul inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin la syarika lah. Atau ucap Allah, katakan, sesungguhnya salat hidupku dan matiku untuk Allah rabbil alamin. La syarika lah, tidak sekutu baginya. Wa nadhru li ghairillahi isyrakun ma'allah. Lihat ucapan beliau, ucapan sun'ullah al-Hanafi. Wa nadhru li ghairillah, dan nadhru untuk selain Allah adalah isyrakun ma'allah, itu menyekutukan Allah. Kadzabhi li ghairihi, sama dengan menyembelih untuk selain Allah. Sudah dibahas bab masalah dzabh li ghairillah pada bab yang sebelumnya. Alhamdulillah. Dalil berikutnya dibacakan oleh musannif rahimahullah. Qala al-musannif rahimahullah wa fi sahih, ay fi sahih Bukhari, عن عائشة أن رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال من نذر أن يطيع الله فليطعه ومن نذر أن يعصي الله فلا يعصه. Disebutkan dalam kitab sahih dari Aisyah radhiyallahu taala anha bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, siapa yang bernazar untuk taat kepada Allah maka taatilah, dan siapa yang bernazar untuk bermaksiat kepada Allah maka jangan taati. Falak ya'sih, jangan bermaksiat pada Allah Taala. Qaluhu bi sahih ay fi sahih al-Bukhari. An Aisyah radhiyallahu taala anha, yakni dari Aisyah ummul mukminin Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, anak perempuannya Abu Bakar Siddiq radhiyallahu taala anhuma, Siddiqah binti Siddiq. Siddiqah, yani Aisyah binti Siddiq, yani Abu Bakar Siddiq radhiyallahu taala anhuma, yang dinikahi oleh Rasulullah sallallahu alaihi wa dalam keadaan beliau dan Rasulullah masuk kepadanya duhulnya pada umur 9 tahun, dan beliau radhiyallahu taala anha adalah afqahun nisa'i mutlaqan wa afdalu azwajin nabiyyi illa Khadijah. Perhatikan dua kalimat ini, afqahun nisa mutlaqan, paling faqih di antara wanita secara mutlak, tetapi paling afdal kecuali Khadijah. Jadi kalau faqih tidak dibandingkan, artinya tidak dikecualikan, paling faqih di antara para wanita sahabiat adalah Aisyah radhiyallahu taala anha, paling faqihnya, ini paling mengerti fiqih, paling alimnya. Khadijah radhiyallahu taala anha afdalun nisa, afdalun nisa'in Nabi SAW. Tetapi diperdebatkan oleh para ulama, Aisyah lebih afdal atau Khadijah? Ada perdebatan. Tetapi kalau afqah, mana yang lebih faqih? Jelas Aisyah radhiyallahu ta'ala mutlaqan. Kenapa? Karena Khadijah tuwfiya, beliau meninggal tuwfiyat radhiyallahu ta'ala anha dalam keadaan masih di awal, masih di Mekah. Qana bin na'azabullakum muslim yang saya hormati, sehingga bahasa beliau afqahun nisa mutlaqan wa afdalu azwajin nabiyyi illa Khadijah, kecuali pada Khadijah. Fa fiha khilaf, adapun masalah Khadijah fiha khilaf. Matat sanata 57 ala sahih, meninggal pada tahun 57 menurut pendapat yang lebih sahih. Adapun hadisnya disebutkan sabda, man nadhara an yuti Allah falyuti'hu, siapa yang bernazar untuk taat kepada Allah maka hendaklah dia mentaati. Falyaf'al ma nadharahu min ta'atillah, maknanya hendaklah kerjakan apa yang kau nazarkan. Wa qad ajmal ulama ala anna man nadhara ta'atan bi syartin yarjuhu ka in syafiya ka in syafa Allah maridi fa 'alayya an atasaddaq bi kadha wa nahmi dhalik wajaba alaih. Disebutkan bahwa para ulama ajma'u, mereka sepakat bahwa siapa yang bernazar untuk taat kepada Allah Subhanahu wa taala dengan syarat yang yarjuhu, dengan syarat yang diharapkan, kalau saya berhasil, kalau saya ini, kalau saya itu, seperti insyaallahu maridi, kalau Allah sembuhkan sakitku atau orang sakit di keluargaku, fa'alayya, maka atasku untuk bersedekah sekian. Maka para ulama sepakat bahwa hukumnya wajib atas orang yang nazar tadi untuk menunaikannya jika Allah kabulkan harapannya. Kalau Allah kabulkan, sembuh keluarganya, sembuh orang yang sakitnya, maka dia wajib untuk menunaikannya. Ini kalau nazar taat. In hasala alayya ma'allaq nadarahu atau in hasala ala ma'allaq nadarahu ala husulih. Kalau memang terwujud apa yang dia syaratkan tadi, yaitu kesembuhan misalnya, maka dia wajib untuk menunaikan nadarnya. Qul inna a'udzubikumullah. Nadar itu salah satu bentuk ibadah yang unik. Mulainya tidak dianjurkan, tetapi menepatinya harus, wajib hukumnya. Tapi mulainya tidak diharapkan, artinya tidak disuruh. Sebagaimana disebutkan oleh para ulama seperti Syekh Ibnu Utsaimin rahimahullah dan lainnya, bahwa nazar itu memulainya makruh. Kenapa? Karena dikatakan dalam beberapa hadis yang sahih bahwa nazar la yakhruj illa minal bakhil, la yata'atta illa minal bakhil, atau kama qala sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Bahwa nazar tidak terucap, tidak keluar, tidak muncul kecuali dari orang bakhil. Ini menunjukkan kalau memulainya jadi anjurkan pernadar. Kenapa kan dikatakan tidak keluar kecuali dari orang bakhil? Dari sisi mana bakhilnya? Kalau mau sedekah ya sedekahlah, jangan nunggu-nunggu syaratnya. Kalau syarat saya dikasih, saya baru kasih. La yata'atta illa minal bakhil. Qul inna a'udzubikumullah. Sehingga beberapa ulama menyatakan bahwa nazar memulainya makruh. Tetapi kalau sudah bernazar, kemudian dia dapatkan apa yang dia harapkan, maka wajib alaih, wajib baginya untuk menunaikannya bi ijma'il ulama, dengan kesepakatan para ulama, dan dipuji oleh Allah Subhanahu wa taala dalam ayat yang sudah kita baca di awal. Yufuna bin nadri wa yakhafuna yawman kana sharruhu mustatira. Yufuna bin nadri, mereka menepati nazar-nazarnya. Itu ciri seorang mukmin, menepati nazar-nazarnya. Maka ikhwan fillah na'azakumullah, ini kalau nadarnya nadar taat, nadarnya nadar yang baik, nadarnya yang sesuai dengan sunnah, nadarnya yang sesuai dengan keridhaan Allah Subhanahu wa taala dan untuk Allah Subhanahu wa taala. Wa hukiya an Abi Hanifah annahu la yulzimuhu al-wafa illa bima jinsuhu wajibun bi asli syara'. Wa hukiya, hukiya itu dihikayatkan, bisyigoti tamrid, yang menunjukkan lemahnya pendapat atau mengisyaratkan bahwa pendapat ini pendapat lemah. Katanya, dikatakan dari Abu Hanifah bahwasanya dia berpendapat tidak harus menepati nadarnya kecuali kalau jenisnya jenis yang wajib. Apa jenis yang wajib? Salat, salat sunnah, itu jenis yang wajib. Ada salat wajib, puasa, ada puasa wajib, zakat, ada zakat wajib, atau sedekah, maksud saya ada sedekah wajib yaitu zakat. Adapun yang tidak ada asal muasalnya dari yang wajib-wajib, tidak ada persamaan dari yang wajib-wajib, maka tidak harus. Ini pendapat Abu Hanifah. Apa contohnya? Contohnya saya akan begini, saya akan begitu, perkara-perkara mubah. Menurut Abu Hanifah tidak harus. Qul inna a'udzubikumullah. Sudah kita katakan yang raji adalah yang pertama. Bahkan hampir disebutkan di sini ajma'a al-ulama. Artinya hampir seluruh para ulama berpendapat seperti itu. Wa amma ma laysa kadzalik kal'tikaf fala yujib alaihi al-wafa. Adapun yang bukan jenis kewajiban-kewajiban, maka tidak harus seperti i'tikaf. Enggak ada i'tikaf wajib. Maka ketika dia alayya, atasku i'tikaf 10 hari di bulan Ramadan, kalau begini kalau begitu, maka dia wajib. Kata Abu Hanifah tidak, tidak wajib, karena itu adalah perkara yang bukan jenis wajib. Qul inna a'udzubikumullah, tentunya apa yang disebutkan di awal adalah lebih rajih. Dengan apa? Dengan dalil yang kita baca. Man nadhara an yuti' Allah falyuti'hu. Siapa yang bernazar untuk taat pada Allah, hendaklah dia mentaati. Ini perintah. Falyuti'hu dengan lamul amr. Wal amr yaqtadil wujub. Sedangkan perintah konsekuensinya menunjukkan wajib dan fauriyah, segera. Wajib dan segera. Wa qad yustad, dikatakan qala al-hafiz Qauluhu wa man nadhara an ya'si Allah fala ya'si. Dan siapa yang bernadar untuk bermaksiat, maka jangan bermaksiat. Potongan kedua dari hadis tadi, dan siapa yang bernadar untuk maksiat, jangan dikerjakan. Termasuk nadar maksiat adalah nadar memberikan tadi minyak, lilin, kembang, ingin membangun kuburan, itu semua maksiat, haram. Maka fala ya'si. Ditambah keterangan atau riwayat oleh At-Tahawi dalam Mukhlil Athar, qala wal yukaffir an yaminih, ada lafaz dan hendaklah dia memberikan kafarahnya, membayarkan kafarahnya. Dan dikatakan oleh Imam Ahmad, kafaratuhu kafaratu yamin, tebusannya adalah sama dengan tebusan sumpah, sama dengan tebusan sumpah. Wa qad ajma'a al-ulama annahu la yajuzu al-wafa bi nadri ma'siyah, maka para ulama sepakat tidak boleh bernadar dengan kemaksiatan dan tidak boleh menepati nadar yang maksiat. Qala al-hafidh, berkata al-hafidh rahimahullah, ittafaqu 'ala tahrimin nadar fi ma'siyah, telah sepakat para ulama menyatakan haramnya nadar kalau maksiat. Wa tanaza'u, dan mereka berselisih, hal yan'aqidu mujiban lil kafarah am la. Jadi untuk tidak ditunaikan nadar maksiat, sepakat para ulama, nadar maksiat tidak perlu ditepati. Yang diperselisihkan adalah apakah harus membayar kafarah atau tidak. Hadirin na'azakumullah, di dalam nadar mengandung sumpah. Aku bernadar dengan nama Allah, kalau aku berhasil, aku akan begini, akan begitu. Kalau maksiat, nadarnya teranggap atau tidak? Kalau teranggap, maka pembatalannya harus bayar kafarah. Wa kafaratuhu kafaratu yamin, kata Imam Ahmad rahimahullah. Tetapi sebagian lain berpendapat bahwa itu tidak dianggap, enggak dianggap nazar. Seperti pendapat siapa? Yang sudah kita baca tadi, Syekhul Islam rahimahullah, yang menyatakan bahwa nazar maksiat sama dengan bersumpah dengan selain nama Allah. Yang diharuskan adalah istighfar. Sudah, enggak ada tebusan, enggak ada apa, batal, enggak teranggap sama sekali. Maka ikhwan fillah na'azakumullah, adapun tidak boleh ditepati, sepakat. Adapun tentang tebusannya terjadi ikhtilaf. Hal yan'aqid am la yan'aqid, apakah itu dianggap nadar yang sah atau tidak dianggap nadar yang sah. Kalau dianggap nadar yang sah, maka dia harus membayar kafarahnya. Kalau ternyata itu tidak teranggap, tidak dianggap sebagai nadar, maka enggak ada kafarah. Wa qad yustadallu bil hadits ala sihhati nadar fil mubah, dan sudah diambil dalil dari hadis ini bahwa nadar pada perkara mubah sah. Kalau nadar pada perkara mubah sah, yang diperselisihkan adalah nadar maksiat. Kama huwa madhhabu Ahmad wa ghairuh, sebagaimana Imam Ahmad dan lainnya, yu'ayyiduhu marwah Abu Daud, dan didukung lagi dengan pendapat atau dengan riwayat Abu Daud dari Amr ibn Shu'aib, dari ayahnya, dari kakeknya, dari dan bahwasanya diriwayatkan oleh Ahmad wa Tirmidzi dari Buraidah, bahwa seorang wanita berkata pada Rasulullah SAW, ya Rasulullah, inni nadartu an adriba ala ra'sika bidduf, ya Rasulullah, aku bernadar untuk memukul duf di kepalamu. Faqala awfi binadarik, tunaikanlah nadarmu. Itu nadar mubah, enggak ada apa-apanya. Qana bin na'azakumullah, artinya memukul saja. Nah. Wa amma nadharul al-lijad wal ghadab, berarti sisanya satu bentuk. Nadar ta'ah, nadar maksiat, nadar mubah. Apa nadar ta'at? Wajib ditunaikan kalau dia dapatkan apa yang diharapkan. Bagaimana nadar maksiat? Nadar maksiat sepakat para ulama tidak boleh ditunaikan. Tetapi berselisih mereka, apakah itu nadar yang sah yang harus bayar kafarah atau tidak dianggap nadar sehingga enggak ada kafarah. Yang ketiga, nadar mubah. Nadar mubah dikatakan tidak mengapa untuk ditunaikan, karena dalam hadis disebutkan dengan nazar yang taat pada Allah Subhanahu wa taala. Termasuk ketaatan pada Allah adalah menjalani perkara-perkara yang mubah, meninggalkan yang haram. Tenang. Wa amma nadharul lijaj, berarti ada satu sekarang sisanya, yang keempat. Nazar yang dijulukkan dengan nazar al-lijaj wal ghadab. Nazar marah. Nazar dalam keadaan jengkel. Berani kamu keluar? Saya bernazar, wallah, saya akan cerai kamu. Ngancam. Ternyata dia pergi pulang, benar-benar dilakukan oleh istrinya. Cerai apa enggak cerai? Kana fina azakumullah. Fahuwa yaminun inda Ahmad. Kata Imam Ahmad rahimahullah, itu samanya dengan sumpah. Sama dengan sumpah. Fayukhayyar baina fi'lihi wa kafarah. Maka orang yang bersumpah dengan marah atau bernazar dengan marah, maka ketika terjadi apa yang terjadi, dia diberi pilihan. Boleh diwujudkan, boleh pula dibatalkan. Boleh diwujudkan, boleh dibatalkan. Tetap harus bayar kafarah. Tetap harus bayar kafarah. Wa kafaratuhu kafaratu yamin. Li hadits Imran ibn Husain marfu'an. Dengan dalil hadis Imran ibn Husain secara marfu', la nadhara fi ghadabin wa kafaratuhu kafaratu yamin. Tidak ada sumpah, tidak ada nazar kalau dalam keadaan marah. Dan kafarahnya adalah kafaratu yamin. Tebusannya adalah sama dengan tebusan sumpah, apakah memerdekakan budak atau berpuasa 3 hari. Demikian diriwayatkan oleh Sa'id ibn Mansur dan juga Imam Ahmad rahimahullah dan juga An-Nasa'i. Fa in nadhara makruhan qat talaq istahabba an yukaffir wa la yaf'alhu. Tapi ada satu lagi, berarti jenis yang kelima, nazar yang makruh. Bagaimana kalau bernazar dengan nazar yang makruh? Kalau nazar makruh sesuai dengan hukum yang makruh, maka sebaiknya dibatalkan. Sebaiknya dibatalkan. Demikian dikatakan kalimat terakhir dari beliau, dari pensyarah rahimahullah. Fa in nadhara makruhan, kalau bernazar dengan nazar yang makruh seperti nazar talak, tidak dalam keadaan marah, kalau saya kaya, saya akan talak istri saya akan ganti yang baru. Khamilina azakumullah makruh. Kenapa tidak tambah saja? Kenapa harus diceraikan? Naam. Maka istahab an yukaffar. Yang dianjurkan adalah untuk membatalkan sumpahnya dan untuk membayar kafarah. Wala yaf'alhu, dan tidak melakukannya. Barakallahu fikum. Alhamdulillah. Selesai satu bab. Nasallahu ta'ala. Subhanakallahumma bihamdika la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.